Saya mendapatkan info hari ini ada kajian di Masjid Darul Arqam. Pematerinya adalah Ustaz Mustafa Al-Bukhari. Mohon penjelasan status Ustaz Mustafa Al-Bukhari. Apakah boleh mendatangi majelisnya? Masya Allah. Satu sisi berat, sisi yang lainnya sampaikan. Sebelum saya sampaikan, antum harus tahu dulu siapa Ustaz Mustafa Al-Bukhari. Dia ini adalah kawan saya sendiri. Para murid. Semenjak tahun 90-an ketika saya masih mondok di Al-Furqan Srawo Sidayi, tempatnya Aulad Al-Furqan. Tahun 90-an, 91. Saya orang pribumi, kalau dia asli dari Bukom, namanya Bukom. Dia ke sana, dia ketemu dengan saya beberapa saat di sana. Kemudian lanjut ketika kita belajar di Yogyakarta. Itu sama-sama, satu angkatan. Dia 2 tahun kalau tidak salah, menikah. Saya sampai selesai hampir 5 tahun, baru saya menikah. Gitu ya. Ketemu lagi ketika di Yaman. Saya duluan yang ke Yaman, dia datang berikutnya. Ketemu di Yaman. Saya di Yaman cuma 4 tahun, dia 9 tahun, 10 tahun. Jadi ibaratnya koncelawat, sama-sama uji. Bahkan lebih dekat daripada itu, istri saya itu adalah kakak sepupu istri saya. Nah, istri saya kakak sepupu istrinya juga dari dia ibu, ibu mertua saya kakak kandung ibu mertua saya. Gimana ya? Nah, ini harus saya sampaikan supaya anda tahu, ketika saya berbicara nanti itu bukan karena ada masalah itu, justru secara kepribadian masih ada hubungan kekerabatan pengiparan. Sahabat, sahabat lama. Tapi gimana lagi? Saya harus menyampaikan. Nah, jadi terkait dengan dia ini, awalnya terkait dengan kasus di Tegal. Karena dia ketika datang diminta untuk menjadi ustaz di Tegal, kota, sebuah masjid, namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Tempatnya kita semua di sana, termasuk saya merintis dakwah Tegal sampai menerbangi masjid sebesar ini lebih barulah. Datang dari Yaman, dikarenakan saya posisinya ada di Gresik, ada pondok di Sidayu mungkin dari Tegal, barulah itu dia yang meminta. Barulah sekali lagi Ana yang meminta, saya menyampaikan kepada dia pengurus-pengurus yang ada ini, dikarenakan dia mertuanya orang Brebes. Dekat sama Tegal, ada. Dan saya yang mau video supaya dia mau pertama kali menyampaikan taklimnya di Tegal dan berhasil. Selanjutnya 3 tahun Tegal, dia 3 tahun Tegal waktu itu. Tahun pertama sama saya, tahun kedua mulai teringat sesuatu, tahun kedua teringat saya, tahun ketiga pecah. Nah, sesungguhnya awal mulanya perkara-perkara sifatnya itu sifatnya perkara-perkara yang enggak sepatasnya terkait dengan masalah muamalah, terkait dengan masalah-masalah hikmah dalam dakwah itu awal-awal. Jadi yang membuat resah dan gelisah itu ada yayasan di sana, ada masjid, ada tempat pendidikan PA. Pakis dia sebagai mudaannya sebagai direktur. Kenapa? Rasanya ya ketika beliau itu setiap kali menyampaikan darus am pada maghrib atau darus yang lainnya, semua persoalan dan permasalahan yang terkait dengan yayasan dan pendidikan itu diungkap di majelis. Amin. Padahal itu masjid umum. Masjid umum ada radionya dan segala macam. Semua diungkap. Nah, ada yang salah langsung. Tanbi, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Sampai tanbi juga orang-orang yang biasanya ini begini, ini begini. Karena pada diri semua. Apa ini? Ini mau dikasih ilmu gitu loh. Ini banyak orang umum yang datang kok. Masalah-masalah sebanyak intern, rahasia, yayasan, rahasia, lembaga. Kan jangan diungkap kan gitu ya. Diungkap. Bahkan puncaknya ketika Ramadan. Ramadan. Kajian pada terawih. Setiap malam. Tandis, tandis, tandis. Wah semua. Alik ini semua. Pasti memang tegang sampai. Itu pasti memang tegang. Hah? Nyong sampai. Ya kita ilmu ya. Hal gitu ya. Dari sini awal. Tidak menunjukkan hikmah seorang senior. Hikmah seorang ustaz. Dan kita membedakan majelis umum, majelis intern, masalah pribadi, masalah umat, dan gitu ya. Saya baru tahu melekusnya itu setelah beberapa saat. Ternyata ada sangkut pautnya dengan saya. Saya kebiasaan pulang ke mertua 2 tahun sekali. Nah gitu ya. Tahun saya di sini, tahunnya lagi saya di mertua. Ramadan ini. Langsung begini. Semenjak zaman dulu, sebelum dia datang, saya ngawal. Ketika saya di sana, mesti selama 1 bulan penuh jadwal saya di Masjid Ali tadi. Setiap pagi terawih. Sudah rutin. Ketika dari sana, pas jadwal saya pulang ke mertua yang semestinya setiap hari, bukan biasa. Orang-orang semua mengatakan, Zalim sekarang Zalim yang di sini, bagaimana biasa yang dulu setiap bulan beliau sini satu bulan penuh jadwalnya beliau tak jatrawe saja selebihnya nanti jelas rupanya beliau tak setuju. Oh tidak bisa nanti anu aja saya atur lagi jadwalnya intinya saya isi ketika saya kosong. Saya tidak tahu jadi tidak ada masalah dari saya dengan saya tidak mungkin dia malu tidak ada masalah. Saya datang ke sini untuk mertua, bukan untuk kalian. Akhirnya azan, azan selesai. Jadi gimana ya Pak? Jadi, saya kita aja. Semua azan, ya oke. Kesimpulannya panjang. Ini baru mau pergi maju ya. Al-Muhim, pecah, segala macamnya, rifus, rame di perkara depan. Dan kemudian merembet kepada perkara-perkara yang sifatnya prinsip. Itu awal. Ini merembet. Hanya, apa namanya, ya larinya kepada kasusnya Cornell, segala macamnya. Tuh. Sehingga sekarang ini ditampani. Ditampani ya. Langsung ditampung sama orang-orang masyarakat itu. Akhirnya ngisi lah beberapa tanda sih. Nah, panjang. Sekarang dia secara resmi telah dikeluarkan oleh Ustaz Muhammad kemarin saya. Ustaz Muhammad sebagai penasihat yayasan resmi mengeluarkan dia dari yayasan dikarenakan kita yang dulu saat yang lalu. Beliau berbicara di mana-mana di Kerawang, tempat-tempat yang bahkan jauh sehari tegak membantah semua pemahaman dia. Saya berikutnya setelah itu daulah sehari menerangkan pemahaman dia. Saya juga lalu bicara di situ. Tak ulang lagi berikutnya lagi Ustaz Muslim dan yang lainnya semuanya bicara dengan dia. Segala yang masalah penyimpangan-penyimpangan dia semuanya berkaitan dengan masalah imam, terkait dengan Cornell, imam terkait dengan Rosaliun, Turuyi dan segala macamnya. sehingga itu yang terjadi barakallahu fikum, dan dia sekarang sudah menyendiri di makam sendiri, dan orang-orang bersama dengan dia, imma orang-orang yang terkenen, imma orang-orang yang raja, imma orang-orang yang macam-macam. Bukan lagi dari lima lima harus nanti berjamaah terhadap ini. Allah Taala bersabab sehingga perbedaan keadaannya pada final saya bermula tidak pantas diambil ilmunya. Dan selama ini, selama dia di Indonesia pulang dari Yaman, tidak pernah ada komunikasi langsung dengan para anda, tidak ada dengan para Allah, menyendiri. Kayak mau bikin kerajaan sendiri. Ini yang harus seperti membuat dia semakin jauh dan berburuk, jauh dari bimbingan para ulama dan bimbingan para anda. Ada hal para ustaz tahu siapa dia sekarang ini, karena ada semua yang menyatakan untuk meninggalkan dia dan tahafid di majlis-majlisnya sendiri. Mudah-mudahan dia juga ditahu dari daya Allah Zawajal dan bisa menerima apa yang terjadi, walaupun kondisinya semakin lama semakin parah keadaan, semakin lama semakin banyak syubhat-syubhatnya, dan hampir semua syubhatnya imam syubhatnya Zulkarnain dan kawan-kawannya, apa imam syubhatnya Rosaiyun, dan kawan-kawannya, apa imam syubhatnya Halabiyun, mirip. Dan kita pantau beberapa poin-poinnya dan beberapa kesempatan, walaupun tidak menyebut nama, ada juga beberapa sebagian menyebut nama dia secara langsung luar Allah itu. Oleh para ikhwan dikumpulkan jadi satu file begitu, semuanya tentang Al-Quran lengkap. Tuan Muhammad dengan suaranya lihat link ini, saya dengan suara saya lihat link ini lengkap. Karena kalau belum ada di HP saya tapi nggak tahu. Ingat. Via WhatsApp lewat barisnya. Wallahu ta'ala alamu sholat. Mungkin ini bisa kita sampaikan tentang bahasa Arab. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.